Nah, maksudnya sunnah ma yuhadzina ala al-qur sifat al-jin. Nah. Ain khalal ha. Nah, sifat al-ha. Kalau saya kan ain. Naam. Wallam aina makhraju? Ma. Naam, lisah. Naam. Ain qala hadha wa hadha. Kalau sifat lam, ada semata atau ada lagi? Kemana? Enhaf, nam. الضاد عندك إبراهيم أين مخرج الضاد أين مخرجه أنا إبراهيم أنت عربي صح عندك الأدراس نعم دي سرعة keseluruhan di sini. Jadi dhad secara keseluruhan dari adras kemudian mana anyab thumma usul thanaya semuanya di sini tepi. Nah. Dari gitar yang juga akan kena. Adras juga kena, kemudian usul thanaya juga kena. Dha jami'an dha dha dhi di du, du atau dua-duanya do di du. Du kam kaifiyah salah atau salah salah mana salah mana salah kaifiyah ha huh. عندك كيفيات نعم ثلاث كيفيات ايوه ها كيفية الاولى ها باللغة العربية اسمع لك باللغة العربية عبر عبر باللغة العربية عندك ايش باللسان عبر عندك شمال جهة اليسرى نعم ايش الايمن او اليمنى جهه اليمنى او جهه الايمن اليمنى ها اين اصعب من هذه ماذا الكيفيات انا عمر من كليهما جهه اليسرى واليمنى طيب masuk berikutnya terapkan udah belum terapkan belum udah nah tinggal penerapan pada prakteknya Sudah kita ambil sebelumnya nama. Adghasu ahlam, ya. Adghasu ahlam. Ya, hati-hati jangan sampai timbul kokolah. Hadma, ya. Hadma. Fi tadlil. Fi tadlil. Naam. Wa yadribu Allah. Wa yadribu Allah. Min fadli. Min fadli. Rabbana asifa. Rabbana asifa. Naam. Jadi kalau disukun hati-hati jangan sampai timbul kolkolah karena banyak mereka membaca dengan kolkolah. Kita sudah kita terapkan pada sebelumnya. Kemudian nun ujung lisan dengan gusi atas di bawah lam na. Nun mutaharrikah di sini. Kalau nun muhunnah itu akan apa? Keluar dari al-khaisum. Nah, tapi nun mutaharrikah. Tambah ada asan. Tambah nun mutaharrikah. Bab nanti kalau nun tasydid atau nun yang disukun. Nah, bisa mencoba berubah menjadi ketika bertemu dengan ikhfa misalnya menjadi pangkal hidung. Jadi berubah total nanti. Kita terapkan sekarang pada wazan. Na nawalinan langsung berubah jadi hidung. Karena gunnah na nawalinan minal munimaninan nanina ya. Na nawalinan minal munimaninan nanina. Nah, na nawalinan minal munimaninan nanina ya. Ya, salah biasanya pada pengucapan di usul atsanaya nanawalinanna. Banyak baca demikian. Letakkan di langit-langit. Letakkan di langit-langit. Dia bukan seperti lam yang diletakkan di usul atsanaya. Juga bukan nun yang diletakkan di usul atsanaya sehingga menjadi seperti anak manja. Na nawalinanna minal munni. Banyak baca demikian. Terutama orang Indonesia kalau Yaman tidak pernah kita jumpai demikian. Nah. Punya lima sifat jahar wa tasud istifal infita wa tidak. Jangan sampai timbul ikhfa atau qalqalah ketika berhenti. Di sana ada yang baca al-alamin al-alamin. Ada baca gunnah al-alamin. Demikian al-alamin al-alamin al-dallin al-dallin yu'minun yu'minun. Kemudian nun selalu berubah-ubah sesuai dengan hukum. Nah, hukumnya nanti pembahasan nun pada bab setelahnya nanti. Harus tipis bila setelahnya huruf isti'la. Biasa menjadi nanti nasruna, jadi tebal nanti. Nas, nanya tipis, soalnya tebal. Nasruna, nian. Nasruna. Nasruna. Nasruna. Wa natba, nian. Wa natba. Wa natba. Jangan sampai nanti wa natba. Jadi no, jadi bo. Wa natba, nian. Wa huwa khairun nasirin, ya. Wa huwa khairun nasirin. Naam. Wa la nasira. Wa la nasira. Jangan sampai nasira, hati-hati. Wa la nasira. Wa la nasira. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas. Namian. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas. Naam. Nahnu naqussu 'alayka naba'ahum bil haqq. Namian. Nahnu naqussu 'alayka naba'ahum bil haqq. Pada nun semuanya. Lan nu'mina lakum, amin. Lan nu'mina lakum. Lan nu'mina lakum. Lan nu'mina lakum. Anin naba'il 'adzim, amin. Anin naba'il 'adzim. Hati-hati ainya, jangan sampai 'adzim. Anin naba'il 'adzim, al-'adzim. Hanya tipis, mulai. Anin naba'il 'adzim. Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Jangan sampai berhenti nanti. Wa la ta'lamunna naba'ahum, jangan usah berhenti. Wa la ta'lamunna naba'ahum ba'da hin. Mian. Wa la ta'lamunna naba'ahum ba'da hin. Buyutan aminin. Kemudian pada nun an'amta, di sini banyak nanti yang qalqalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Hati-hati jangan sampai an'amta 'alaihim, jangan sampai an'amta. أنعمت عليهم أنعمت عليهم من آمن وعمل صالحا من آمن وعمل صالحا. نعم semuanya tidak boleh ber qalqalah. وما تفعلوا من خير يعني فَسَيُنْغِضُونَ فَسَيُنْغِضُونَ. Ada dua qiraat sana. Nanti biasa kalian ketemu nanti ketika nun atau tanwin bertemu dengan kha dan ghain, mereka membaca dengan ikhfa. Banyak sekali orang Yaman. فَسَيُنْغِضُونَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. Karena dua qiraah. Qiraah bi Ja'far. Naam. Kemudian karena banyak manusia yang salah, dinamakan dengan izhar lebih izhar ketika bertemu dengan nun nun sukun ketemu dengan nun sukun atau tanwin ketemu dengan kha wal ghain, supaya lebih perhatian. Di samping ada qiraah, kemudian banyak yang salah. Nah, oleh karena itulah ulama al-qurra meletakkan lebih berhati-hati ketika bertemu dengan kha wal ghain. Nah, baik, berikutnya punggung lisan dengan gusi atas, yaitu ra. Ada sebagian mengatakan bahwasanya ra ada sifatnya takrir, tapi tidak dilakukan, sehingga mereka mengucapkan dengan ra. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka wala khata. Naam. Labud min tikrar ra. Lakin naam. Darb marratain aw thalath faqat. Darb mar. Ba'dhum yaquluna bi darb marrah aw marratain. Ra. Punggung ini di sini letaknya. Jadi bukan di sini, karena ada mereka sebagai mereka yang menggambar di sini punggungnya, lisan yang mendatar ini. Nah, punggungnya di sini. Nah, ini punggung. Ra. Jangan sampai banyak getaran sedia ra. 6. Tidak boleh banyak getaran ra. Ri ru dar mian ri ru dar ru dar akbar jangan sampai nanti akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, boleh akbar. Baik. Jadi tidak boleh apa tanpa tikrar, dan tidak boleh terlalu banyak tikrar. Nah, kalau tikrar, kalau tikrar. Nah, punggung lisan dengan gusi atas huruf ra. Dan sifatnya punya 7 sifat, ini paling banyak. Apalagi yang paling banyak? Hah? Syah berapa jumlahnya? Syed, yang punya 7 sifat, saya harap apa? Man yadhkur? Lam. Sifatnya mana lam? Elkor sifat lam, sifat lam. Ihraf mana? Berapa jumlahnya? Yang 7 sekarang. Yang 7 sifat. Ada enggak? Hah? Za. Eh, sana za. Terus tambahan. Enggak 7 enggak? Tapi kenapa di sini tidak dinamakan huruf yang paling kuat karena sifatnya paling banyak? Ayo saya jawab. Kebanyakan di sini lemah. Nah, kebanyakannya lemah. Nah, lain halnya dengan dad atau ta. Nah, jadi kuat, sifatnya kuat. Al-ghalib di sini lemah sifatnya, seperti yang kuat di sini berapa ini? Lejar. Dua aja sudah. Yang lainnya nah, lemah. Punya tujuh sifat: jahr wa tawassut wa istifal, infitah wa ghalal wa inhiraf wa takrir. Jangan sampai banyak getaran kalau bertasydid. Tidak boleh Ar-Rahmanir Rahim. Tidak boleh banyak getaran Ar-Rahmanir Rahim. Tidak boleh juga tidak ada getaran seperti Ar-Rahmanir Rahim. Coba dibaca bersama-sama Ar-Rahmanir Rahim. Demikian. Ar-Rahmanir Rahim. Nah. Ar-Rajim. Ar-Rahim. Ya. Haramu. Langsung tebal di situ. Langsung tebal. Sebagian mengatakan kalau sebelumnya kasrah dibaca tipis. Minasyaitonir nirrajim. Nirrajim, nirrajim. Ini juga malah sulit. Dia langsung dibaca tebal ra-nya. Kalau ninya jelas tipis senang. Jangan terlalu tebal sehingga menjadi to. Allah. Nabi ini jarang. Jarang dipakai. Cukup getarannya satu kali atau dua kali. Yang sebagian menyebutkan dua atau tiga kali. Jangan sampai timbul kol-kolah kalau disukun. Nah. Dibaca berhenti. Ketika dibaca berhenti, khabir, mian? Khabir. Tidak boleh khabir, khabir. Nah. Al-qahar, tidak boleh al-qahar. Nah. Khabir, mian? Khabir. Nasir. Nasir. Biarkan saja bibirnya. Biar meringis. Misalnya ditebalkan. Kalau langsung ditutup jadi tebal nanti. Khabir. Kemudian khabir. Kita lihat di sini. Terapkan coba. Anda yang mahi. Kro. Amdek. I. Pakai I. Khabir. Lek. Anu yang nizar. Nah, jangan ditutup. Biarkan dia meringis. Perhatikan. Nah, darasnya diperhatikan. Nah, setelah ini akan pindah kita insyaallah. Akan pindah ke Asyubah. Nah. Lagi sudah hafal Quran. Lagi sudah hafal. Yang belum hafal, ma'assalamah. Nah. Tertinggal kalian. Nah, ndak. Khabir. Khabir. Ndak. Khabir. Nggak usah tertawa, kenapa tertawa? Ndak. Ulangi. Lam kha. Lam khabir. Harus jelas mana yang tebal dan tipis. Nah, biasanya ternyata nanti akan membaca dengan sama. Qawariro. Mian? Qawariro. Bedakan antara ri, ri, ro. Ri, ro. Qawariro. Mian? Qawariro. Qawariro. Qawarir. Mian? Qawarir. yang kedua tipis semuanya. Yang pertama dari rok, kedua tebal, yang pertama tipis. Tidak boleh kalian baca tebal semuanya. Qawariro qawarir ri, tebal situ. Yang tipis qawariro qawarir, yang qawariro qawarir. Hati jangan sampai qawa. Qawariro qawarir, yang qawariro qawarir. Banyak yang baca nanti qawariro qawarir. Qawa. Jadi qawa bukan qawa, tipis. Qawariro qawarir, yang qawariro. Harus dibaca ra seperti rasul, tidak boleh dibaca ra. Bahasa Sulawesi. Rasul. Rasul orang Jakarta sebagian. Kemarin saya temui ketika KKN, saya jumpai itu. Orang Jakarta bilangnya rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti sebagian orang Jakarta, Sulawesi, rasul. Nah, seperti sebagian. Nah, tidak semuanya. Nah, sebagian orang Jakarta atau Sulawesi. Mana lagi? Ampun? Sahih, ampun. Saya Abdul Basit. Ya, tambah ya, ampun. Gitu. Sebagian orang, nah, orang Ambon. Wes, ampun, bahasa Ambonnya bagaimana? Hah? Rasul. Nah, ini Ambon belum masuk ini. Nah, tambahi Ambon. Nah, kalau di luar negeri, nah ini bahasa orang-orang Somali, nah orang-orang Ethiopia. Nah, banyak mereka yang baca dengan Rasul. Rasul Allah jadi Allah. Nah, Allah jadi Allah. Allah Allah jadi Allah Allah. Nah. Raran waliran walirarna minal murni mariran wanira. Yan. Kemudian kalau yang tasydid dibaca kasrah, enggak usah tulis, enggak usah tidak apa, langsung tipis kalau orangnya kasrah tasydid. Wa harramar riba, yang wa harramar riba, rinya langsung tipis, tidak boleh ar-riba, tapi ar-riba langsung tipis. وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. يعني وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Arahnya yang pertama haram langsung tebal. Kalau yang ar-riba langsung tipis. Tidak boleh ar-riba. Tapi ar-riba. وَحَرَّمَ الرِّبَا. Yan. وَحَرَّمَ الرِّبَا. Penekanannya lebih berkurang daripada ra yang dibaca tebal. وَحَرَّمَ الرِّبَا. Yan. وَحَرَّمَ الرِّبَا. Dengan juga lam. Lam kalau yang tebal penekanannya lebih kuat. Allah. Yan. Allah lillah, jangan disamakan nanti jadi lillah, ya, lillah agak apa renggang sedikit, tapi bukan renggang ya, tidak terlalu menekan, dia bukan renggang artinya lepas, tidak menempel. Nah, ini lebih terkurangi daripada yang tebal. Bukan lillah, bukan la ilaha illallah, bukan demikian. Tapi lillah, lain halnya dengan Allah yang tidak tebal. Waktunya cepat sekali. Dimantapkan, kemudian disegerakan yang belum hafal Quran, dihafalkan. Naam, dengan cepat dan jangan malas. Para pengurusnya juga lebih semangat untuk menghafal. Nah, kalau kalian pulang tidak punya bekal demikian, lama kelamaan ditinggalkan oleh mad'u. Nanti generasi yang baru, generasi yang lebih handal, yang mereka hafal Quran, sehingga banyak ma'had-ma'had yang sebelumnya berdiri ditinggalkan oleh murid-muridnya karena diri tidak punya bekal ilmu. Nah, dalam pengaturan bisa dengan berlatih. Tapi kalau hafalan ini luar biasa sulit. Kita diharapkan untuk lebih semangat semuanya. Nah, harus semangat dalam mencari ilmu, dalam menghafal. Kemudian sibukkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Lari-lari misalnya, kalau mau lari-lari ambil buku, atau dengan ambil mufradat, hafal 5 misalnya, 5 untuk lari-lari. Lari-lari sambil ngamal, apa, menghafalkan zujaj, kaca, dajat, ayam, zujaj, kaca, nah, dajat, ayam. Sambil lari-lari pulang sudah selesai, dapat ayam, dapat dapat kaca. Iya enggak? Nah, kita dulu begitu. Ya, untuk ngejar orang-orang yang dari pondok-pondok yang sudah lama, sementara saya enggak pernah mondok, itu saya kejar dengan ini mufradat. Tidak mungkin rasanya. Nah, untuk ngejar mereka. Alhamdulillah, ya, dengan banyak mufradat saya mengejar. Nah, termasuk saya terakhir dibanding dengan para asatid yang belajar itu, mereka sudah jadi ustadz, saya baru belajar keluar IAIN, baru belajar, belum tahu sama sekali, termasuk paling terakhir saya. Nah, jadi mereka sudah jadi ustadz semuanya, saya baru kenal salafi. Nah, diusahakan lebih semangat. Nah, lebih semangat kalian. Allahumma subhanahu wa ta'ala.